pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 23 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Ratusan guru datangi kantor wali kota Sabang tuntut tunjangan. Nanda Feriana diponis bebas karena tidak terbukti cemari nama baik dosen. Tim SAR selamatkan nelayan setelah terombang ambing 5 jam di laut lepas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, sekitar 200-an guru SDLB, SMPLB, SMA, dan SMK sederajat serta pengawas sekolah yang status kepegawaiannya telah dialihkan ke provinsi mendatangi kantor wali kota Sabang Senin kemarin. Mereka menuntut tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, dan beasiswa ranking untuk anak didik dibayar sebagaimana dijanjikan Sekdaku. Kehadiran ratusan guru disambut Sekdaku Sabang Sofian Adam dan Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kamarudin di Aula Lantai 1 kantor wali kota. Para guru mengaku kehadiran mereka di kantor wali kota hanya untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut janji yang pernah disampaikan oleh Sekdaku Sofian Adam pada saat SK kepada guru yang menjadi kewenangan provinsi sekitar November 2016. Mereka menuntut tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, dan beasiswa ranking untuk anak didik dibayar sebagaimana dijanjikan Sekdaku. Menyangkut hal tersebut, perwakilan guru telah melakukan berbagai upaya dengan mendatangi BPKP Provinsi Aceh. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Untuk itu Pemko Sabang harus membantu mereka. Sementara Sekdaku Sabang Sofian mengatakan bahwa Pemko Sabang tahun 2017 masih mengalokasikan anggaran untuk membayar tunjangan guru. Namun yang menjadi persoalan ketika status guru tersebut beralih ke pemerintah provinsi, maka secara ketentuan hal ini menjadi tanggung jawab provinsi. Darlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sumawe membebaskan Nanda Feriana, alumnus FISIP Universitas Malikul Saleh Aceh Utara yang menjadi terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dosennya dari segala tuntutan jaksa. Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim M. Yusuf SH didampingi dua hakim anggota M. Kasim SH dan Muktari SH dalam sidang pamungkas kasus itu di PN setempat Selasa sore. Sebagaimana pernah diberitakan, Dwi Fitri, dosen FISIP Unimal, melaporkan Nanda pada 6 Oktober 2016 ke Polres Lok Sumawe. Saat itu Nanda masih mahasiswi, belum diwisuda. Ia dilaporkan Dwi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik melalui akun Facebook yang diposting Nanda beberapa hari sebelum kasus ditangani polisi. Setelah berkas kasus dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti, berkas penyidik Satreskrim Polres Lok Sumawe akhirnya melimpahkan Nanda ke Kejari Lok Sumawe. Pada 31 Januari 2017, Nanda menjalani proses sidang dalam perkara ini sejak 23 Februari 2017. Pada sidang pamungkas kemarin dalam amar putusan yang dibacakan hakim antara lain disebutkan keterangan terdakwa dan sejumlah saksi ahli. Menurut hakim, terdakwa tidak terbukti bersalah karena tulisan terdakwa yang ia posting di Facebook tidak mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, tapi justru merupakan kritikan agar birokrasi di Unimal lebih baik. Atas dasar itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Darlun Dede Elfikar, 39 tahun, nelayan asal Gampung Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Sabang, berhasil diselamatkan tim SAR setelah terombang-ambing 5 jam di laut lepas Senin malam kemarin karena bot yang ditumpanginya rusak. Panglima Laut Lo Ujung Kareng, Mahmudin, mengatakan informasi tersebut pertama kali diterima dari korban yang menelpon langsung memberitahukan bahwa as propeller boat tap-tap yang ditumpanginya patah ketika dalam perjalanan pulang dari rumpun. Mendapat laporan itu, Panglima Laut langsung melaporkan peristiwa itu ke tim SAR, Sah Bandar, dan Panglima Laut Kota. Sekitar satu jam kemudian atau pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sejumlah tim SAR dengan menggunakan boat Sea Raider berangkat menuju ke nomor koordinat yang dikirim korban melalui pesan singkat. Korban ditemukan oleh tim SAR sekitar 5 jam kemudian atau pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di perairan Selat Malaka, 37 mil dari tepi pantai. Korban sempat terombang-ambing selama 5 jam di laut lepas. Bahkan korban bersama botnya juga dibawa arus hingga 25 mil ke tengah laut karena terseret angin kencang. Setelah ditemukan, korban dan botnya langsung dievakuasi ke tepi pantai. Korban baru tiba ke daratan Ujung Kareng pada Selasa kemarin pukul 02.30 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan pulang selama 5 jam. Kepulangan korban disambut oleh Panglima Laut bersama sejumlah nelayan dan keluarga korban. Darlun Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh memperberat hukuman mantan Sekda Aceh Timur H. Saifanur menjadi 5 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang sebelumnya memvonis Saifanur 3 tahun ditambah denda Rp50 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp217.160.000. Kasih Pitsus Kejari Aceh Timur Helmi Abdul Aziz SH mengatakan Hakim Tipikor Banda Aceh memperberat hukuman penjara Saifanur menjadi 5 tahun. Sedangkan hukuman denda dan uang pengganti tetap sama dengan putusan PN Tipikor Banda Aceh. Vonis PN Tipikor Banda Aceh juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Saifanur dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Mantan Sekda Aceh Timur H. Saifanur divonis atas kasus korupsi dengan modus surat perintah perjalanan dinas fiktif di Sekdakap Aceh Timur tahun 2011. Helmi mengaku pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut dari PT Tipikor Banda Aceh sejak Jumat 19 Agustus 2017 lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, rumah milik almarhum Yusuf yang dikontrakkan kepada Ridwan AR 45 tahun di Kompleks IOM Gampung Uletui, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar, Selasa sore hangus terbakar. Api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang bekas elektronik seperti AC milik korban yang berada di samping rumah kontrakan. Yudi, petugas lapangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, mengatakan kebakaran terjadi pukul 15.50 waktu Indonesia Barat saat Reliana, 40 tahun, istri Ridwan AR, sedang membantu mengerjakan PR sekolah bagi anaknya di dalam rumah. Midi, 55 tahun, seorang tetangga mereka mengetahui ada asap disertai api yang terlihat dari arah gudang milik keluarga itu, langsung menghubungi Ridwan yang tengah berada di Ulikaring, Banda Aceh. Warga berusaha memberikan bantuan. Namun api begitu cepat membesar sehingga membakar seluruh gudang dalam waktu singkat. Kemudian api berembes ke bagian plafon rumah hingga membakar ruang tamu dan kamar tidur depan. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 4 armada pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Darlun 4 dari 18 gampung di Kota Sabang yaitu Cotbau, Payesenara, Gampung Kuta Barat dan Balohan mendapat alokasi dana bantuan desa tahun 2017, masing-masing mendapat bantuan 1 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sabang Iskandar Muda mengatakan dana bantuan desa untuk keempat gampung bervariasi. Gampung Cotbau mendapat 1,137 miliar, Payesenara 1,087 miliar, Desa Kuta Barat 1,034 miliar dan Balohan 1,137 miliar. Ia mengatakan empat gampung tersebut mendapat tambahan dana bantuan desa sedikit lebih besar. Jika jumlah alokasi bantuan dasar setiap desa Rp720 juta. Karena ada tambahan dana bantuan desa, jumlah bantuan keempat desa gampung itu bertambah menjadi 1 miliar rupiah lebih. Iskandar menambahkan penambahan pengalokasian dana bantuan desa oleh pemerintah pusat sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, embung, dan lainnya. Darlun, 3 polisi berpangkat brigadir di Polres PD dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena terbukti terlibat kasus narkoba dan melanggar disiplin. Pemecatan mereka berlangsung pada apel yang dipimpin Kapolres PD AKBP Andi Nugraha Setiawan Siregar di Mapolres PD Selasa pagi. Ketiga polisi yang dipecat adalah Bribka Abdul Sani, 37 tahun, dan Bribtu Sauri, 30 tahun. Keduanya dipecat karena terlibat kasus narkoba. Kemudian Bribtu Hermansyah, 31 tahun, yang dipecat karena tidak masuk kerja dan terlibat kasus pidana. Ketiganya dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Selain tiga polisi dipecat tidak hormat, ada lima anggota Polres PD lainnya yang menjalani sidang kode etik terkait kasus pelanggaran. Saat ini mereka masih menunggu proses hukum. Kapolres PD AKBP Andi Nugraha Siregar meminta para personilnya tidak melakukan pelanggaran hukum. Pemecatan terhadap personil yang melanggar diminta supaya menjadi pembelajaran dan introspeksi diri untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 23 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalamualaikum.